بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، maka kita lanjutkan pembahasan kita di Al-Khulasah fi Usul Fiqh sampai kemarin agak terlambat, ya, jadi kita ulang sedikit. Wa khabar al-wahid, ini masih wabina'an ala dhalika, perihal bercerita tentang perihal terbentuknya hal-hal tersebut, ya. Yakni masalah penjelasan soal al-idrak, ya, anwa'ul idrak. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa anwa'ul idrak yaitu ada al-ilm, ada dhon, ada syak, ada waham. Nah, juga salah satu dari binaan ala dhalik adalah khabarul wahidil adli, ya, khabarul wahidil adli yufidu dhannan, kata Syekh kemarin. Yakni berita satu orang yang adil itu dinyatakan dhon, tidak dinyatakan ilm, la ilman, ya. Jadi khabar wahid ataupun berita satu orang yang adil dinyatakan dhon, tidak dinyatakan ilmu. Wa in kana adlan, walaupun kita tahu tadi kita bilang bahwa orang tadi adil, ya, tapi kan tetap laisa bima'sumin, ya, tidak ma'sum, illa annahu laisa bima'sumin, ya, tapi kan tetap dia itu tidak ma'sum. Apa alasannya? Li'annahu faqada yaqa'u minhul khata, ya, karena bisa saja terjadi padanya kesalahan. Sebagaimana kita katakan tadi, sebelumnya sudah kita bilang bahwa, ya, walaupun dia adil tapi kan dia tidak ma'sum. Nah, alasannya walaupun dia adil namun tetap dinyatakan khabarnya itu dhon bukan ilm, kenapa qad yaqa'u minhul khata', ya, karena bisa saja terjadi kesalahan pada dirinya, ya, pada seseorang itu, wan nisyan atau lupa barangkali, wat tawahum atau keraguan, ya, kebimbangan, wa ghairu dzalika atau sebagainya. Wa kullu hadza mimma yajuzu 'alaihi 'adatan. Ini lebih tepatnya dibaca yajuz, karena ternyata jaza 'alaihi itu maknanya, ya, ada, ya. Jadi wa kullu hadza mimma yajuzu 'alaihi 'adatan wa syar'an wa 'aqlan, ya. Kemarin kita baca yujawiz. Karena semua itu tadi mungkin saja terjadi padanya. Wa kullu hadza mimma yajuzu 'alaihi, ya, karena semua itu tadi sangat-sangat mungkin terjadi padanya. Adatan, secara kebiasaan, wasyar'an, bahkan secara syariat sekalipun, wa'aqlan, bahkan secara logika. Ya kan gitu. Yaqa'u minhul khata', yaqa'u minhul nisyan, yaqa'u minhul tawahum. Wa kullu hadza wa ghairu dzalika wa kullu hadza, maka semua ini mimma yajuzu 'alaihi. Hal-hal yang dapat terjadi pada dirinya. Adatan, wasyar'an, wa'aqlan. Secara kebiasaan, secara syariat bahkan, dan begitu pula dengan secara logika. Bainama najidu anna al-khabar al-mutawatir yufidu al-ilm wala yakbalu taraddud li'annahu rawahu jama'atan an jama'atin tahilu al-'adatu tawatu'ahum 'ala al-kadhib wastanadu li'amrin mahsusin. Tatkala kita menyatakan bahwa khabar mutawatir itu dinyatakan ilm, tatkala kita menyatakan bahwa khabar mutawatir itu dianggap ilmu, sementara kalau tadi khabar seorang yang adil itu dianggap dhon, ya, maksudnya khabarul wahid, biasa kita kenal dengan istilah apa? Khabarul ahad, ya. Ya, ini khabarul mutawatir. Jadi tatkala kita katakan bahwa khabarul mutawatir itu dinyatakan ilmu dan apa namanya, tidak ada keraguan, walayak baru taraddud, ya, tidak ada kebimbangan padanya. Li'annahu rawahu jama'atun an jama'ah, karena yang meriwayatkannya itu dari jama'ah ke jama'ah, gitu, ya. Yang meriwayatkannya itu adalah jama'ah dari jama'ah pula, dari sekelompok, yang meriwayatkannya itu sekelompok dan sekelompok pula, tidak seorang, gitu, ya. Jadi yang meriwayatkannya itu sekelompok dari sekelompok pula. Tahilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadhib, ya, mustahil dalam kebiasaannya terjadi persekongkolan mereka untuk berbohong. Wastanadu li amrin mahsusin, dan mereka bersandar terhadap perkara yang akurat, konkret, gitu ya. Wastanadu li amrin mahsusin. Begitu. Tatkala, ya, kan sebelumnya kita katakan bahwa khabarul wahidul adli yufidu dhannan. Kita katakan dhann, bukan ilmu. Namun tatkala kita katakan khabar mutawatir itu yufidul ilm, sebagai ilmu, bahkan walayat balut taraddud, tidak ada kebimbangan, maka apa alasannya, kan gitu ya? Maka apa alasannya sementara khabarul wahid kita bilang dhon, ya, bukan ilmu. Adapun ketika kita katakan khabar mutawatir yufidul ilm, ya alasannya adalah rawahu jama'atun an jama'atin, karena meriwayatkannya sekelompok, sekelompok orang, ya, dari sekelompok orang pula, tahilul adah tawatu'ahum alal kadhib, mustahil menurut kebiasaannya mustahil persekongkolan mereka untuk berbohong, ya, mustahil persekongkolan mereka untuk berbohong, mustahil mereka bersekongkol dalam kebohongan. Ah iya, mustahil, iya begitulah ya, ya mustahil, enggak, al-adatu, ya, tahilul adatu tawatu'ahum, tahilul adatu tawatu'ahum, nah begitu. Wastanadu li amrin mahsusin. Jadi sandaran mereka adalah, ya, perkara yang konkret, ya, kepada perkara yang konkret. Wastanadu li amrin mahsusin, akurat, gitu ya. Inilah permasalahan yang kemarin, ya. Kemudian kita lanjutkan, dan memang belum selesai pembicaranya, ya. Coba lanjutkan, siapa yang baca? وقد يظن بعض من لا علم عنده أن قولنا خبر واحد يفيد الظن يقتضي ألا نعمل به ألا نعمل به وهذا ظن باطل لأن الله تعبد لأن الله تعبدنا بالعمل بما يغلب على ظننا من الأمور التي تحتمل الظن تحتمل النظر والاجتهاد. Yeah, والاجتهاد. طيب. Nah, kemudian kata Syekh, setelah dia menerangkan permasalahan tadi di mana khabarul wahidil adl yufidu dhannan, kan itu. Lalu khabar mutawatir yufidul ilm. Ya, poin utamanya sebenarnya di sini adalah yang sangat terkesan syubhat gitu ya. Kalau kita bilangnya begitu ya. Adalah ketika ungkapan khabarul wahidul adl yufidu dhannan la ilman. Ya, dianggap dhon, bukan dianggap ilmu. Wa qad yadhunnu. Nah, beranjak dari situ, ya, beranjak dari penjelasan tadi, wa qad yadhunnu ba'du man la ilma indahu anna qawlana khabarul wahid yufidu dhanna yaqtadi an la na'mal bihi. Dan terkadang sebahagian orang yang enggak ngerti tahu-tahuan gitu ya. Man la ilma indah, ya, kalau di sini bahasanya yang enggak punya ilmu di sisinya, yang enggak punya pengetahuan. Jadi terkadang sebahagian orang yang enggak ngerti beranggapan bahwa ketika kami katakan khabarul wahidul adl yufidul dhon, khabar wahid yang adl itu dinyatakan sebagai dhon, berarti kita enggak mengamalkannya. Wa hadza dhannun batil. Ini anggapan yang salah. Ketika kita bilang khabarul wahidul adl yufidul dhon, itu bukan berarti kita enggak mengamalkannya. Hadza dhannun batil, kata Syekh. Ini anggapan yang salah. Walaupun kita bilang khabarul wahid yufidu dhon, bukan berarti alla na'mal bih. Kita enggak mengamalkannya. Kita enggak beramal dengan khabarul wahid. Wa hadza dhannun batil li anna Allah ta'abbadana bil 'amali bima yaghlib 'ala dhannina min al umuri allati tahtamilu an-nadhara wal ijtihada. Ya, karena Allah apa ya, karena Allah memerintahkan kita untuk beramal, kan gitu ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk beramal berdasarkan apa yang dominan dalam praduga kita gitu ya. Yaghlibu 'ala dhannina minal umuri, dari suatu perkara. Allati tahtamilun nadhar, dari suatu perkara yang terkandung apa namanya? Yang terindikasi nazar ya, yang terindikasi ataupun yang membutuhkan penelitian dan ijtihad. Nah, ini kita mengamalkan apa yang apa? Apa yang dominan dari praduga kita terhadap suatu perkara yang adanya terdapat nazar dan ijtihad gitu. Inna Allah yanuru li anna Allah ta'abbadana bil amal, tetap untuk mengamalkannya gitu loh. Di anna Allah ta'abbadana bil amal. Tetap apa? Karena Allah sesungguhnya Allah ya, karena sesungguhnya Allah itu menjadikan kita seorang hamba yang harus mengamalkan apa-apa yang dominan atas praduga kita dari perkara-perkara yang ihtimal apa ihtimalun nadhar wal ijtihad gitu ya. Dari perkara-perkara yang terkandung penelitian dan ijtihad. Ya, kita amalkan mana yang ghalib gitu ya. Mana yang menang gitu. Ya kan semua itu kan dhon, an-nadhar dhon, ijtihad dhon, kan begitu. Nah, maka kita mengamalkan sesuatu yang menang dari ijtihad tadi gitu. Oleh karena itu, nah, lanjutkan bang. Bahwa yajibul amal bihi. Yajibul amal bihi. Bahwa yajibul amal bihi. Al-mutawatir. Illa anna al-farqa bainahuma anna munkir al-mutawatir munkirun lil-ma'mul. Lima'lumin. Lima'lumin. Yafur bi-inkarihi in alima tawaturahu. Wa amma munkirul khabar al-ahad fala yafuru bal yafsuku. Li'annahu ankara madnunan kama qaddamna. Nah, fahuwa yajibul amal bihi kal mutawatir. Oleh karena itu ya tetap wajib mengamalkan khabar ahad sebagaimana wajibnya mengamalkan khabar mutawatir. Gitu loh. Ya, jadi dia di sini ingin apa ya? Menjelaskan ataupun menghilangkan paradigma bahwa ketika kita bilang khabar ahad itu dhon bukan ilm, bermakna bahwa kita enggak perlu mengamalkannya. Enggak begitu gitu loh. Jadi bukan begitu, ketika kita bilang khabar ahad itu dhon bukan berarti, bukan bermakna kita itu enggak perlu mengamalkannya. Bahkan tadi dia jelaskan bahwa mengamalkan itu merupakan anggapan yang batil, kan begitu. Itu merupakan anggapan yang batil. Oleh karena itu mengamalkan ya khabar ahad itu wajib sebagaimana wajibnya mengamalkan khabar mutawatir. Fahuwa yajibul amalu bihi kal mutawatir. Jadi mengamalkan khabar ahad, mengamalkan khabarul wahidul adl itu wajib sebagaimana kita wajibnya mengamalkan khabarul mutawatir. Ya. Alladzi rawahu jama'ah an jama'ah, kan gitu. Ya beginilah kata dia gitu. Ya intinya kita wajib mengamalkan khabar mutawatir yang diriwayatkan dari sekelompok orang dari sekelompok pula, kan gitu. Jadi dan mengamalkan khabar satu orang yang adil itu sama wajibnya seperti mengamalkan khabar yang mutawatir tadi yang diriwayatkan oleh jamaah dari jamaah, kan gitu. Lalu di mana bedanya kalau kayak gitu? Kenapa dibilang dhon? Kenapa enggak dibilang ilm, kan gitu ya? Kalau lah sama wajibnya. Maka di sini dijelaskan illa annal farqa bainahuma anna munkiral mutawatir munkirun lima'lumin. Itulah kenapa dibilang al mutawatir ilm. Karena adapun perbedaan antara keduanya bahwa orang yang mengingkari mutawatir ya hadis mutawatir itu mengingkari perkara yang maklum, sama seperti halnya ketika kita mengingkari api itu panas, ya pau kan gitu. Nah gitulah kira-kira ya, mungkirun lima'lumin gitu. Jadi orang yang jadi perbedaan antara keduanya, kalau orang yang mengingkari mutawatir itu mengingkari perkara yang ma'lum. Yakfuru bi ingkarihi in 'alima tawaturahu. Yakfuru bi ingkarihi in 'alima tawaturahu. Dia kafir atas pengingkaran yang tersebut kalau dia tahu itu adalah hadis mutawatir. Dia kafir terhadap pengingkaran yang tersebut jika dia tahu bahwa hadis tersebut mutawatir. Nah, adapun perbedaan khabarul ahad, amma munkiru khabaril ahadi, amma munkiru khabaril ahadi, fala yakfuru bal yafsuq. Fasaqa yafsuqu ya. Bal yafsuq. Adapun perbedaan khabarul ahad ya, adapun orang yang mengingkari khabarul ahad, maka dia enggak sampai kafir. Dia fasik aja. Li'annahu ankara madnunan kama qaddamna. Kenapa? Karena perkara tadi perkara dhon. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Li'annahu ankara, karena dia mengingkari perkara yang dhon. Kan gitu. Jadi masalahnya ini permasalahan antara ahad dan mutawatir. Iya. Ya, permasalahan ahad sama mutawatir di mana dia katakan bahwa khabarul ahad yufidu adh-dhann, khabarul mutawatir yufidu al-ilm. Kan gitu. Nah, ini kan mungkin sebagian orang beranggapan inilah syubhatnya si Dr. Muhammad Hasan itu, kan gitu. Ini syubhatnya dari Dr. Muhammad Hasan itu nih campak kan gitu. Kan gitu. Nah, jadi di sini Syekh ingin menjelaskan paradigma tersebut gitu ya. Di mana dia katakan wa qara yadhunnu ba'du man la ilma indah ya. Jadi orang yang enggak ngerti kan gitu ya. Jadi sebagian orang yang enggak ngerti ini beranggapan ketika kita bilang khabarul wahid al-adl yufidu adh-dhann itu berarti kita enggak mengamalkan yang enggak begitu, ini batil kata dia. Ya wa hadha adh-dhann batil. Anggapan ini adalah anggapan yang batil. Bukankah kita tahu annallaha ta'abbadana bil amal bima yaghlib ala dhannina? Bukankah kita tahu Allah itu memerintahkan kita untuk mengamalkan sesuatu apa yang ghalib dari anggapan kita, minal umuril lati, ya tentunya dari perkara-perkara yang dia itu dibangun atas dasar nazar dan ijtihad. Ya kan kita tetap disuruh mengamalkan walaupun dhon, kan begitu kan? Yang dibangun di atas nazar dan ijtihad tadi, ya tetap harus diamalkan. Ta'abbadana bil amal, kan begitu. Kita tetap disuruh beribadah mengamalkan ya, ta'abbud ya, tetap ta'abbud kepada Allah kan gitu ya. Terhadap amalan-amalan yang ghalib dari praduga kita kan gitu ya. Yang ghalib dari praduga kita. Demikian. Intinya yajibul amalu bihi kal mutawatir. Wajibnya mengamalkan hadis ahad itu seperti wajibnya mengamalkan mutawatir. Lalu kalau ada yang bertanya, terus kalau gitu apa perbedaannya? Kenapa enggak dibilang ilmu saja kedua-duanya? Maka di sinilah alasannya. Illa annal farqa bainahuma inna munkiral mutawatir munkirun lima'lumin. Sementara munkiru khabaril ahad ya. Wa amma munkirul khabar di sini kalau misalkan memang ataf benaran berarti wa amma anna munkira ya. Berarti wa amma munkira khabaril ahadi fala yakfur bal yafsuq. Ya, tapi dia hanya sekedar fasik. Ya kenapa? Ya, karena dia bukan mengingkari perkara yang maklum, tapi dia mengingkari perkara yang perkara yang ambigu gitu ya. Yang madnun ya, yang dhann. Ya, kama qaddamna sebagaimana sudah kita jelaskan soal dhon. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Pause dulu, Pak. Wa dhununu tafawutu tafawutan kabira. Tataratan. Wa dhunun tatafawatu. والظنون تتفاوت هو itu tata ni situ ha memendari bentar ya tatafawat oh iya tatafawatu ya benar والظنون fatafawatu tafawutan kabiran fataratan tatwa hatta takada tasila di darajatil yaqin fataratan tatufu hatta takada tasila li darajatil syak. Dan seluruh dhon itu beragam beragam dengan variasi yang besar. Secara variasi yang besar gitu ya. Wa dhununu tatafawatu tafawutan kabiran. Dan praduga-praduga itu ya, ataupun dhon itu dan seluruh dhon itu bervariasi dengan variasi yang jadi beragam dengan variasi yang besar. Beragam dengan variasi yang besar. Fataratan taqwa hatta takada tasiru li darajatil yaqin. Maka terkadang sesekali dia itu menguat sampai hampir kepada derajat yaqin. Kepada derajat yakin. Wa taratan tad'ufu hatta takadu tasilu li darajatil syak. Dan sesekali dia itu melemah sampai-sampai hampir kepada derajat syak. Apa namanya? 50-50 kemarin ya, syak. Sampai-sampai kepada derajat syak. Nah gitu. Jadi terkadang dia itu menguat sampai hampir kepada derajat yakin, dan terkadang dia juga melemah sampai kepada derajat syak begitu ya. Hampir kepada derajat syak. Inilah maksud dari ungkapan wadunun tatafawat tafawutan kabiran. Ini praduga itu beragam dengan variasi yang besar. Maksudnya variasi yang jauh gitu ya. Ya kan jauh sekali. Jadi ada yang sampai dia itu sangki beragamnya, ada yang sampai menguat hingga hampir menjadi derajat yakin. Ada pula sampai hampir menjadi derajat syak. Kan gitu. Ya ini mungkin 51% gitu ya. Ada yang sampai 99%. Lanjut. Wahada yadhuru jaliyan fima nudrikuhu wa nu'ayinuhu kulla hinin fi kullil madnunati wa yadharu jaliyan wadihan li kulli man ishtabala bisunna fatibah di akhbaril ahadi yakadul mar'u yabtahu bisihhatil khabar wa yulhiquhu bil mutawatir fa fi ba'dil halati yakadu yaqa'u bi da'fihi wa yalhaquhu bil mawdu' wa yulhiquhu bil mawdu' yulhiquhu bil mawdu'. Nah wa hadha yadhhar jaliyan fi ma nudrikuhu wa nu'ayinuhu kull hinin fi kulli al madnunat. Dan permasalahan ini jelas ya. Permasalahan ini jelas secara realita, ya, secara kenyataan. Fima nudriku, terhadap apa-apa yang kita ketahui dan kita saksikan ya, pada setiap keadaannya, pada setiap situasi ya, dalam segala keadaan. Fikul lil madunat, terkait masalah dhon ini. Wa yadhharu jaliyan wadihan li kulli man ishtaghala bis sunnah. Dan ini juga jelas bagi mereka yang berkecimpung di dalam hadis dengan sejelas-jelasnya. Dengan sejelas-jelasnya. Kan ini juga jelas bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia hadis dengan sejelas-jelasnya ya, tentang permasalahan-permasalahan tadi. Ya, soal masalah ya khabarul ahad itu begitu dan khabarul mutawatir itu begitu dan soal pengamalannya dan soal orang yang mengingkari, bagaimana hukum orang mengingkari hadis ahad dan bagaimana hukum orang yang mengingkari hadis mutawatir. Ini yadhharu jaliyan wadihan, likulli man ishtaghala bis sunnah, bagi siapa saja yang berkecimpung di dalam dunia hadis. Jelas, terang benderang tentang permasalahan. Fa fi ba'dhi akhbar, fa fi ba'dhi akhbari ahad yakadul mar'u yaqta'u bi sihhatil khabar wa yulhiquhu bil mutawatir. Maka pada sebahagian khabar-khabar ahad, hadis ahad, kita gitu ya bilangnya, hadis ahad. Maka pada sebahagian hadis ahad, terkadang seseorang itu sampai kepada sahihnya beritanya, ya, sampai kepada derajat sahihnya beritanya. Wa yulhiquhu bil mutawatir, makanya dianggap sebagai mutawatir. Wa fi ba'dil halat yakadu yaqta'u bi dha'fihi, dan pada sebahagian keadaan orang tersebut dianggap lemah. Wa yulhiqu bil maudhu, maka hadisnya pun dianggap maudhu, ya sudah selesai permasalahan. Jadi sebenarnya dhon yang di atas tadi ini ya dhunnu yaqtadi alla na'mal bihi, itu adalah dhonnun batil, enggak benar begitu. Jadi bukan berarti ketika kita bilang khabarul wahid yufidul dhan, yang khabarul wahid al-adil yufidul dhan, berarti yab tadi Allah na'mal bih, itu salah ya. Berarti bermakna kita itu enggak perlu mengamalkannya. Ha, tonton membatil katanya. Ya, ini anggapan yang salah. Bukan itu yang dimaksud. Adapun yang dimaksud adalah, ataupun perbedaan keduanya itu adalah masalah pengingkarannya. Ya, karena kalau mengingkari mutawatir, kenapa mutawatir dibilang ilmu? Ya ilmu, karena maklum. Maka dibilang ilmu idrakan jaziman ala ma huwa alaihi, kan gitu ya. Sementara dhon ketika mengingkarinya hanya dibilang fasik. Kenapa? Ya madnunan bi annahu ankara madnunan. Wallahu alam bisawab. Itulah penjelasan dari Syekh. Terlepas dari itu, silakan lakukan pentelahan untuk memberikan bantahan kepada beliau. Maksudnya kalau bagi kita yang enggak setuju ya silakan, ada masalah. Andaikan antum punya bantahan, silahkan lakukan bantahan. Tapi sejauh yang saya ketahui, memang ya mereka yang mengingkari hadis ahad itu tidak dinyatakan sebagai kafir. Tapi mereka hadis ahad adalah. Begitu. Jadi orang yang mengingkari hadis ahad. Ya, tapi coba antum pelajari ya, bagaimana pendapat ahlus sunnah wal jamaah terhadap orang yang mengingkari hadis ahad dan terhadap orang yang mengingkari hadis mutawatir. Ya, sejauh yang saya ketahui memang orang yang mengingkari hadis ahad, orang yang mengingkari hadis mutawatir itu kafir, dan orang yang mengingkari hadis ahad itu tidak dianggap kafir. Wallahu a'lam bissawab. Ahad bagaimana sih? Contohnya tahu. Salah satu contoh hadis ahad misalkan apa ya? Hadis biasanya hadis-hadis qudsi ya, biasanya hadis-hadis qudsi itu iya biasanya ya. Biasa, tapi enggak cuma hadis qudsi aja sih kayaknya yang hadis ahad. Saya pun enggak hafal juga soal dunia hadis. Satu orang yang riwayatin. Iya, jadi bukan kalau mutawatir itu kan sekelompok dari sekelompok pula. Ini satu orang terus gitu loh. Diragukan. Ya demikian. Wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itulah, ya ini cerita soal ini ya, makanya di sini dijelaskan oleh mualif cerita perihal soal ini itu yang haru jalian wadihan likulli man ishtaghala bisunnah. Jadi para ahlul hadis pun sebenarnya tahu perihal ini, maksudnya menyadari hal ini gitu loh. Yadhharu wadihan likulli man ishtaghala bisunnah. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini apa yang yadhharu jalian wadihan likulli man ishtaghala bisunnah. Fa fi ba'dhi akhbari al-ahad yakadul mar'u yaqta' bi sihhati al-khabar wa yulhiquhu, dan dia pun menganggapnya sebagai hadis yang mutawatir, dan ada pula sebahagian hadis ahad itu lemah, maka mereka pun ya, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia hadis pun menganggapnya sebagai hadis yang mutawatir. Ini biasa, yadhharu jalian wadihan katanya perihal ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya silakan lakukan pentelahan jika untuk punya bantahan terhadap beliau. Ya, kalau kayak saya sekarang ini ya belajar aja lah Pak. Maksudnya kalau saya enggak mampu ini, ya kalau mungkin kalau ilmu nahu masih bisa saya lakukan pengkritisan dan sebagainya. Kalau ini enggak kuasa saya ini. Jadi saya cuma nerjemahin apa yang ada di buku ya, kan gitu. Nerjemahin apa yang ada di buku, dan kalau memang ada yang bisa saya kasih catatan, dan ya seperti tadi ya, salah satu yang bisa saya kasih catatan adalah kalau antum tidak setuju dengan pendapat Syekh, karena kan kita meragukan ya sebagaimana yang ma'ruf di tengah-tengah kita kan, bahwa Muhammad Hitu ini, Dr. Muhammad Hitu ini kan Asy'ariyah kan gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang kita takutkan dari ucapan-ucapan beliau, ya silahkan lakukan pentelahan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tidaklah kita menyalahkan kecuali di atas ilmu. Oleh karena itu, lakukan pentelahan baru berikan bantahan. Demikian. Wallahualam. Ya, tapi ya, iya betul. Ya, itulah dia. Ya, tapi yang sejauh yang saya ketahui sih memang ya, wallahualam. Tapi mungkin antum bisa mengkaji lagi. Yang dinyatakan kafir adalah mereka yang mengingkari mutawatir, adapun yang mengingkari hadis ahad itu tidak langsung dinyatakan kafir. Wallahu a'lam bissawab. Coba kaji lagi soal itu. Nah, kalau memang benar demikian, jadi ya berarti enggak ada yang samar dong. Maksudnya enggak ada yang syubhat lah dari ucapan Dr. Muhammad Hitu di sini. Terkait hal ini ya, enggak tahu yang lainnya nanti kan. Baik, ya kita lanjutkan. Anwa'ul ilmi. Yanqasimu al-ilmu ila qismain, daruriyyun wa muktasab. Daruriyyun wa muktasabun. Muktasab. Ini dia. Bisa maknanya sama aja sih. Ya, kita baca muktasab aja dulu. Nanti kita cari maknanya. Muktasab kan yang dicari. Iya. Fal ilmu daruriyyun ma la yaqa'u an nadharil mustidlalin. Kal ilmi al-waqi' bi ihdal hawasi al-khamsi. Wa hiya as-sam'u wal basaru wal lamsu bi ihdal hawasi. Hissun min bi ihdal hawasi al khamsi. Wa hiya as-sam'u wal basaru wal lamsu wash-shammu wad-duqu. Fa innahu bi mujarradi al-ihsas biha yahsulu al-'ilma min ghairi tawaqqufin 'ala nadharin wastidlalin. Ini bagus nih. Anwa' al-'ilm. Ini masuk ke muqaddimah selanjutnya ya. Berarti semacam fasal baru terkait muqaddimatul usuliyat, usuliyah. Ya kan kita masih di judul ya. Kita masih di judul al-muqaddimatul usuliyah. Ya, adapun fasal yang pertama yang kita bahas dari al-muqaddimatul usuliyah ini adalah al-ilm, al-idrak, ya anwa'ul idrak. Afwan, anwa'ul idrak. Nah, sekarang kita masuk ke anwa'ul ilm. Ya, fasal anwa'ul ilm. Di mana sebelumnya kita sudah menjelaskan macam-macam idrak itu ada al-ilmu, ada dhon, ada syak, ada waham. Kan ini ya, ada ilmu, dhon, syak, waham. Nah, sekarang kita masuk ke anwa'ul ilm. Setelah kita mengenal apa itu ilmu tadi ya, setelah kita mengetahui definisi ilm, maka Syekh melanjutkan dengan penjelasan macam-macam ilmu. Jadi macam-macam idrak ada, macam-macam ilmu pun ada. Ya. Baik. Apa kemarin ilmu itu, Bang Budi? Mengetahui sesuatu dengan realita yang berdasarkan realita yang dengan pengetahuan yang kokoh. Iya, dengan pengetahuan yang kokoh. Ya, cukup ya sampai di situ. Satu lagi. An dalil, ya. Ya, berdasarkan dalil atau nasyi an dalil, ya. Nasyi itu apa? Muncul. Ya, muncul dari dalil, ya. baru sahur kok, baru sahur. Tumbuh, muncul. Oh, baik. Keluar sin. Ya, sin. Nah, jadi begitu ya, ikhwan. Sekarang kita masuk ke anwa'ul ilm. Jadi macam ataupun jenis pengetahuan terhadap sesuatu yang berdasarkan realita dengan pengetahuan yang kokoh yang muncul dari bukti. Kan ya, yang muncul dari bukti. Nah, ini ada macam-macamnya pengetahuan yang seperti itu ada macam-macamnya. Nah, pengetahuan yang panjang apa yang kita bilang apa panjang lebar tadi itu diistilahkan dengan ilmu. Ya, jadi idrakus syai ala ma hu alaihi idrakan jaziman. Ya, kalau di sini ada tambahan an ilmin itu kita istilahkan dengan an dalilin itu kita istilahkan dengan ilmu. Ya, kita istilahkan dengan ilmu. Nah, kemudian kata Syekh di sini ilmu itu terbagi lagi. Ya, maksudnya ilmu itu ada jenis-jenisnya lagi. Ya, ilmu itu ada macamnya lagi. Yang qasimul ilmu ila qismain, maka katanya di sini ilmu terbagi kepada dua kelompok. Yang qasimul ilmu ila qismain. Ilmu terbagi kepada dua bahagian. Daruriyun wa muktasab. Ilmu daruri dan ilmu muktasab. Ilmu yang dikaji. Ilmu yang dikaji. Nah, ilmu yang ditelaah. Maksudnya hasil dari pentelaahan. Ya, biasanya ini dinamakan juga dengan ilmu nazar. Ya, ilmu nazar. Apa yang dimaksud dengan daruri? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh ya. Fal ilmu daruri ma la yaqa'u an nadharin wa istidlal. Ya, lawan dari muktasab yang enggak perlu pengkajian dan enggak perlu penistidlalan gitu. Ma la yaqa'u an nadharin wa istidlalin, yaitu sebuah ilmu yang didapati tanpa nazar dan istidlal. Ini namanya daruri. Ya, ilmu daruri gitu. Jadi ma la yaqa'u an nadharin wa istidlalin. Nah begitu. Nah kalau misalkan ketidaktahuan dia terhadap api itu panas, bisalah kita bilang tahu kan ini. Ya? Tapi kalau ketidaktahuan dia soal bumi ini bulat atau datar, jangan dibilang tahu. Itu kan nazar, itu muktasab gitu loh. Jangan dibilang tahu gitu loh. Gitu loh maksudnya. Tapi ini jangan dibilang kolot atau apalah gitu. Enggak urusan itu. Itu muktasab itu. Bahkan muktasab tingkat tinggi itu ikhwah ya. Nah, gitu. Itu muktasab tingkat tinggi itu. Nazarnya tingkat tinggi, bukan tingkat rendahan. Al-ilmu dururi malah seperti ini. Mala yaqau an nadharin wastidlalin. Mala yaqau an nadharin wastidlalin. Ya, yang tidak didapat melalui nazar dan istidlal. Contoh api saja. Hah? Iya. Nah itulah. Itu namanya ilmu daruri. Nah kalau itu orang nggak tahu, bisalah silahkan lantum mau bilang pau dia kan gitu ya. Tapi kalau soal bumi datar, bumi bulat nggak tahu itu nggak, jangan lantum bilang pau kan gitu. Itu muktasab, bahkan tingkat tinggi itu muktasabnya. Kadang apa ya, kita menempatkan suatu hal ini nggak pada tempatnya. Nanti kalau ada orang nggak tahu soal api itu panas, oh, maklumi lah kan. Tapi nggak tahu soal bumi bulat dan sama datar, habis dihajarnya sampai disamakan dengan khawarij ini. Kelewat. Apa hubungannya bumi bulat, bumi datar, bumi bulat dengan khawarij? Aduh, aliyahubillah. Intinya nah ini pentingnya kita belajar hal-hal yang seperti ini, khawarij kan gitu. Nah, ternyata ilmu itu ada yang daruri dan ada yang muktasab, jadi kita bisa menempatkan pada tempatnya masing-masing gitu loh. Sehingga kita menjustice pun pada tempatnya masing-masing sesuai di atas koridornya gitu. Baik, ini yang dimaksud dengan al-ilmu daruri. Mala yaqau an nadharin wastidlalin. Lebih tepatnya, lebih jelasnya, wa kal ilmil waqi' bi ihdal hawasil khams. Seperti pengetahuan terhadap realita, ya, seperti pengetahuan terhadap realita melalui indra yang lima. Ya, melalui indra yang lima. Apa itu indera yang lima itu? Ya, as-sama, al-basar. Ini hanya ini hanya permisalannya. Ini hanya seperti ya. Bukan berarti ilmu daruri itu hanya hawasil khamas, enggak ya. Bukan cuma itu. Ini wakal ilmil waqi, seperti pengetahuan kita terhadap fakta ataupun realita melalui salah satu indera yang lima. Ya, misalkan melalui pendengaran, basar, lamas, syam, dzauq dan sebagainya. Fa innahu bi mujarradil ihsas biha yahsulul ilm. Fa innahu bi mujarradil ihsas biha yahsul ilm. Apa ya? Ihsas. Fa innahu fa innahu bi mujarradil ihsas. Maka dia cukup dengan rasa aja ya, dengan indra saja gitu ya, dengan naluri ya. Maka dia cukup dengan indra saja, dengan rasa. Ya misalkan kalau pendengaran berarti dari pendengaran, maka cukup dengan pendengaran saja, maka cukup dengan penglihatan saja, maka cukup dengan sentuhan saja kan gitu ya, dan sebagainya. Jadi fa innahu bi mujarradil ihsas. Ya, jadi mujarrad di sini enggak kita artikan tanpa ya. Jadi kok malah saya ngartikannya tanpa kok, jadi bingung saya. Ya, jadi cukup dengan ihsas ya. Bi mujarradil ihsas biha yahsulul ilm, sudah menghasilkan tahu gitu ya, sudah menghasilkan ilm. Ingat ya, ilmu sesuai yang kita definisikan tadi ya, sudah menghasilkan ilm gitu. Innahu bi mujarradil ihsas itu enggak diartikan mujarradnya apa namanya? Tanpa. Bukan, jangan diartikan tanpa, tapi cukup. Sulasi mujarrad ya kan. Jadi fa innahu bi mujarradil ihsas, maka dia itu tok indra ya, indra tok gitu ya, indra tok, dengan indra tok menghasilkan ilm. Ya, misalkan kita giniin tuh, ya, api tadi. Panas kan ini. Helm kan ini. Ya, sebenarnya tanpa diginikan mah antum deket aja udah tahu kan gitu ya. Makanya kalau itu bisa antum bilang pau kok enggak tahu api panas kan ini. Kan gitu. Dan demikian. Iya. Ah, bisa lah dibilang pau kan gitu ya. Iya, salju warna hitam bisa lah dibilang pau kan gitu. Tapi kalau bumi bulat, bumi datar itu ikhtisab gitu ya, ikhwan kan gitu. Itu nazar itu. Bahkan nadarnya tingkat tinggi itu. Belum lagi bukti tak ada, hisiah enggak merasakan. Ya hisiah, kalau saya terus terang hisiah saya, ya hisiah kan sama nadar dan sebagainya. Yang pertama hisiah saya merasakan bumi apa hisiah batiniah bahkan ya. Adapun hisiah al-khamasnya ya mata saya ngelihat enggak ada bulatnya bumi ini kan ya. Bagi saya bumi datar aja kan ya. Ya saya hanya berdalil melalui hisiah saya kan ya. Bagi saya bumi datar kan selesai. Ya, yang itu kan cuma teori semuanya. Ya intinya apapun itu, ya kalau misalkan kita yang kita yang bersandar kepada bumi datar, ya jangan paukan yang mengatakan bumi bulat, sebaliknya mereka yang bersandar, kita yang bersandar pada bumi bulat, jangan memaukan bumi mereka yang mereka yang menanggapan bumi datar kan. Ya masing-masing punya punya nazar gitu ya, punya penelitian. Wallahu a'lam bissawab, tapi singkatnya begitulah. Itu bukan bahagian daripada ilmu daruri. Ilmu muktasab. Iya, ilmu muktasab. Jadi karena memang ilmu itu ada dua, ada ilmu daruri, ada ilmu muktasab. Kal ilmi bi anna an-nar tuhrik, ya bahwa lanjutkan baca. Belum ya, min ghairi tawaqquf ala nadhrin wastidlalin. Enggak perlu enggak perlu dibangun di atas nazar dan istidlal gitu. Itulah ilmu daruri ya. Kalau bumi bulat kan memang nazar wa istidlal kan? Kan dibangun di atas nazar dan istidlal gitu. Menurut biasa minum hilang haus, menurut biasa makan kenyang gitu. Nah, itulah dia. Ya. Kan gitu. Itu apa ya? Min ghairi tawaqquf. Tanpa harus dibentuk melalui apa? Tanpa harus dibangun ya. Min ghairi tawaqquf. Kan gitu. Jadi tanpa harus dibentuk melalui nazar dan istidlal. Ala nadhrin wastidlal. Itu ya, ini yang dimaksud dengan ilmu dharuri. Tapi di sini Syekh pun memberikan contoh-contohnya lagi agar lebih memahamkan gitu. Lanjutkan. Kal ilmi bi anna an-nara tuhriku wa anna al-hajma as-saghira la yumkin an nudkhila fihi al-hajma al-kabira. Wa qad istawi fi hadha al-idraku al-kabir wa as-saghir bi haythu law du'iya as-saghir li ayadkhula ya yadkhula min as-saqab. Bentar ya. Suqbun. Ya, min as-suqab as-saghir. Li'annahu li'ay yadrik an yaman. Li'ay yadkhula min as-saqab. Suqbi. Suqbi saghiri. Suqbun pun bisa juga. Sama ya. Jadi min bisa dibaca suqbi saghiri. Ya, suqbun ataupun suqbun. Fil babil fil babi. La dahika wa aba. Li'annahu yudriku anna hadha mahalun. Iya, mahalun. Wa anna hadha muhalun. Wa anna hadha muhalun. Wa anna al-jism al-kabira la yumkin ay yalija fi thaqbi al-saghiri. Iya, fi thaqbi al-saghiri. Baik. Al-hajm apa? Oh, طيب. Ya. Kal ilmi bi anna an-nar tuhrik. Kal ilmi bi anna an-nar tuhrik. Seperti ilmu tentang api sifatnya membakar. Ya, ini jumlah atau bukan jumlah ini? Kal ilmi bi anna an-nar tuhrik. Jumlah atau bukan jumlah, Ifa? Hah? Jumlah berarti ada subjek dan predikat kan ini ya? Mana musnad dan mana musnad ilaihnya? mujizan semua. Mustan ilahnya oh mujizan hapus nih. Apa ya? Fil lambernya. Sambungan dari yang atas. Berarti ini muta'alliq, bukan jumlah berarti kalau gitu. Ya, bukan jumlah. Muta'alliq. Yang ditaliknya? Yang ditaliknya? Ya, solusi yang paling bisa kita berikan di sini adalah memang kalau ilmi bi anna an-nar tuhrik itu bukan jumlah. Ya, kalau begitu apa? Ya frasa kalau dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Muta'alliq. Terus kalau muta'alliq ta'liknya mana? Ya kita bilang di sini ta'liknya dibuang gitu ya. Ya, atau dengan kata lain ini hanyalah khabar. Ya, yang mubtada'nya dibuang. Mubtada'nya apa? Kira-kira kalau ditakdirkan al-ilmu ad-daruri kal-ilmi bi anna an-nar tuhriq. Jadi al-ilmu ad-daruri kal-ilmi bi anna an-nar tuhriq. Jadi ilmu darurat itu seperti ilmu bahwa ya, pengetahuan terhadap api itu membakar. Kan itu. Nah ini ilmu daruri. Kal ilmi bi anna an-nar tuhriq. Inilah solusi yang kita berikan terhadap bahasa ataupun kalam muallif di sini. Ya, ilmu daruri kal ilmi bi anna an-nar tuhriq. Wa anna al-hajam, ya ini wa anna al-hajam masdar muawwal lagi ya, fi mahalli apa? Jar. Ya, fi mahalli jarrin, ya. Ma'tuf anna an-nar tuhriq, ya. Ma'tuf 'alaihi anna an-nar tuhriq. Jadi dan seperti pengetahuan kita terhadap bentuk ataupun volume yang kecil tidak mungkin kita masukkan ke volume yang besar. Apa itu volume? Bentuk. Hajam volume bentuk saja. Bukan bentuk sebenarnya, volume. Apa namanya itu ya? Volume. Ah, volume. Iya, volume. Volumenya itu kecil kan gitu ya. Ya misalkan ini benda ini kita masukkan kemari, mustahil kan gitu ya. Ya, volume yang kecil tidak mungkin kita masukkan kepada volume. Wa anna al-hajma as-saghir la yumkin an nuh. Oh, iya benar. Volume yang besar tidak mungkin kita masukkan ke volume yang kecil. Ya, cuma di sini bahasanya begini, menggunakan bahasa begini. Wa anna al-hajma as-saghira ada bahwa volume yang kecil itu la yumkinu an nudkhila, tidak mungkin kita masukkan ya, tidak mungkin kita masukkan padanya, jadi pada volume yang kecil itu volume yang besar. Ya, an nudkhila fihi al-hajmal kabira. Di wa anna al-hajma as-saghira la yumkin an nudkhila fihi al-hajmal kabira. Paham kan? Iya, jadi al-hajmal kabira maf'ulun bi. Nah, al-hajmal kabira ini enggak mungkin kita masukkan fihi. Ya, ini fil hajmi as-saghiri. Paham ya bahasanya? Ya, atau kalau kita singkat, ya ini masalah siap aja ya. Ya, masalah konteks saja ya. Kita pun biasa ya menggunakan konteks yang berbeda kan gitu ya. Cuma ya secara nggak langsung maknanya nggak mungkin volume yang besar itu bisa dimasukkan ke volume yang kecil gitu. Ya ini bahasa kita kan. Adapun di sini mualif menggunakan siak yang berbeda ya, dan ini merupakan bentuk kekayaan sebuah bahasa ya begitu. Kadang sedap volume, kadang pening. Tadi sedap sekali. Gimana? Nah, mungkin volume yang besar masukkan volume yang kecil. Iya. Volume suara radio. Bukan itu maksud volume. Volume itu apa ya? Inilah ini contoh. Ini bawah. Mana? Ini gila ya hajmi rumah. Ini masuknya. Ah, ini dua-dua ini volume. Ini volume gitu. Jadi masuk. Ya tentunya yang bisa dimasukkan itu adalah volume yang kecil bisa dimasukkan ke volume yang besar. Enggak mungkin volume yang besar dapat dimasukkan ke volume yang kecil gitu. Misal kita ada sebuah volume, misalkan contoh volume adalah 5 liter air. Kita masukkan ke jerigen 1 liter air, ya mustahil kan gitu. 5 liter air mau dimasukkan ke jerigen 1 liter air. Nah ini kan iya tumpahlah kan gitu ya. Nah ini ilmu daruri. Ya ilmu daruri kita enggak belajar pun itu akan tahu secara langsung. Ini enggak mungkin bisa masuk ini gitu loh. Anak-anak tahu ya. Ini enggak belajar pun makanya kan dibilang mala yaqau an nadhrin wastidlalin. Ini yang namanya ilmu daruri. Mala yaqau an nadhrin wastidlalin. Tanpa didasari oleh nazar dan istidlal. Enggak akan masuk dia. Makanya ini lebih lucu lagi. Waqada yastawi fi hadzal idrakil kabir was-saghir. Dalam hal ini, dalam permasalahan tadi itu, pengetahuan orang yang besar sama orang yang kecil itu sama terkait hal ini. Fi hadzal idrakil kabir was-saghir. Ini di mana ini? Waqada yastawi fi hadza. Waqada yastawi fi hadza fi hadza al-idrakul kabiru was-saghir. Al-idrakul kabiru was-saghiru. Pengetahuan ya, pengetahuan orang besar kecil. Dan orang kecil. Dalam masalah ini sama. Fi hadza. Iya, fi hadza. Waqada yastawi fi hadza al-idrakul kabir was-saghir. Bihaitsu law du'iya as-saghira. Ya bihaitsu law du'iya as-saghira. صغير عفوا بحيث لو دعي الصغير لان يدخل من الثقب من الثقب اتقن ثقب الصغير في الباب لضحك وابى يعني kalau kita suruh di mana kalau misalkan kita suruh dia itu ya orang-orang kecil tadi kalau kita suruh dia itu masuk ke lubang yang kecil yang ada di pintu kan gitu ya. Lubang itu masuk dari situ kan gitu. La dhahika wa abani saya dia akan ketawa dan enggak mau enggan kan gitu. Ah katanya kan gitu. Memangnya kok pikir aku pau kan. Ya kan gitu. Minat suq bi shaghir itu lubang itu kan gitu. Dari lubang yang kecil kan gitu. Jadi kita suruh dia masuk dari lubang yang kecil kan ya. Bukan li an yudkhila sini, yadkhulu mungkin. Li ay yadkhula min as-suqbi as-saghiri ya. Untuk dia itu masuk. Jadi misalkan kita panggil anak-anak kecil kan gitu. Laudu ya saghira, kita panggil anak kecil, lalu kita suruh dia itu masuk dari lubang yang kecil tadi, li ay yadkhula min as-suqbi as-saghiri, ya kita suruh dia masuk ke lubang dari lubang yang kecil tadi yang ada di pintu fil babi la dhahika, ini saya dia pun akan senyum kan ya, ketawa dia hahaha katanya kan ya, kok pikir aku pau kan ya, wah apa, dan dia pun gak mau itu kan ya. Nah ini walaupun dia gak belajar, dia gak dikasih tahu, gak diajarin, wahai anakku masuk lubang kecil tuh gak bisa ya, gak diajarin kayak gitu, tapi dia akan tahu dengan sendirinya gitu ya. Gak perlu kita ngajarin kayak gitu kan, tapi setelah dia masuk gak akan mau dia. Tawa dia kan gitu, padahal kita gak pernah ngajarin kalau itu gak bisa kan gitu. Nah ini disebut dengan ilmu daruri. Nah, makanya oleh karena itu di sini Syekh mendefinisikan ilmu daruri la yaqa'u an nadrin wastidlalin. Ma la yaqau, ma la yaqau an nadrin wastidlalin. Sesuatu yang tidak diraih melalui nazar dan istidlal. Li'annahu yudriku an hadha mahal. Muhal afwan ya, an hadha muhalun. Karena dia tahu ini mustahil ini. Karena dia tahu ini mustahil. Wa annal jismal kabira la yumkin ay yalija fi thaqbi as-saghiri. Karena badan yang besar ini enggak mungkin bisa masuk ke lubang yang kecil. Ya lija masuk ya? Nebak ini. Apa ini? Apa nih fi'il madinya ya lija nih, Bang Budi? Bang Budi, apa fi'il madi dari ya lija? Halo. Ya benar masuk. Apa fi'il madhi dari yalija? Yalija. Fi'il madhinya. Iya, yaliju ya. Cuma di situ an ada an jadi an yalija. Apa fi'il madhi? Alaja. Alaja ya. Gimana cerita bisa alaja? Asal yang laja ada aja. Laja. Walaja, walaja. Hah? Iya, dari wala, walija ya. Walija yaliju. Baik, an yalija ay yalija fi fitthaqbi ataupun fitthaqbi as-saghir. Jadi memang enggak mungkin ya, enggak mungkin bisa masuk ke lubang yang kecil. Ya dia punya badan yang besar tapi bisa masuk ke lubang kunci itu ya. Bisa masuk dari lubang kunci ya kan. Jadi disuruh bapaknya dia masuk dari lubang kunci. Baik, nah demikian. Adapun lanjutkan Bang. Wa amal ilmu al-muktasabu fa huwa al-ilmu an-natiju an-nadharin wa istidlalin kal ilmi bi anna al-alima hadithun. Fa innahu wa in kana ilman fa innahu yatawaqqafu 'ala an-nadhar wa ad-dalil kal ilmi bi anna majmu'a zawayan apa itu? Ya. Bianna majmu'a. Ya, bianna majmu'a zawayal mutsall ya zawayal mutsallas. Zawayal mutsallas yusawi as-samanun yusawi samanun wa mi'ah darajatan. Fa innahu in kana 'ilman illa annahu mutawaqqifun yusawi yusawi samanina samanina wa mi'ah darajatan. Fa innahu wa in kana 'ilman illa annahu mutawaqqifun 'ala an-nadhar wa ad-dalil. Ya, baik. Oh, ini tinggi juga nih. Wa ammal ilmu al-muktasab. Adapun ilmu nazar, ya, ini lawan dari ilmu daruri tadi, ilmu muktasab. Nah, yang dimaksud dengan ilmu muktasab adalah ilmu natij an nadhrin wa istidlal. Ilmu yang diraih melalui nazar dan istidlal. Ya, melalui penelitian dan pembuktian dalil. Ya, pengambilan bukti ya, melalui pengambilan bukti. Jadi melalui penelitian dan melalui pengambilan bukti. Ya, intinya nazar wa istidlal. Ini ilmu muktasab. Jadi ilmu muktasab adalah ilmu an-natid an-nadhrin wa istidlal. Maka bulatnya bumi itu ini dia masuk kemari. Kenapa? Bulatnya bumi itu an-natid an-nadhrin wa istidlal. Jadi enggak usah dipawain lagi ya orang yang enggak tahu bulatnya bumi kan. Kal ilmi bi anna al-'alam hadis. Kal ilmi bi anna al-'alam hadis. Seperti kita tahu bahwa alam itu bergerak. Ini apa? Nazar wastidlal. Ini kalau bagi kita yang percaya ya kan gitu ya. Seperti pengetahuan bahwa alam itu bergerak. Fa innahu wa in kana ilman. Fa innahu ya diulang lagi ya. Fa innahu yatawaqqafu 'ala an-nadhri wad-dalil. Ya, seharusnya enggak usah diulang lagi pengen nahunya ya. Wa in kana ilman walaupun itu ilmu kan ini. Walaupun itu ilmu. Kan kita tetap bilang ini ilmu ya. Walaupun hasil dari nazar dan istidlal kan kita bilang ilmu. Tapi ya tawaqqaf 'ala an-nadhri wa ad-dalil. Ya, bukankah kemarin kita katakan apa? An-dalilin ya. Ilmu itu apa? Oh, ini kenapa dibilang ilmu kok enggak dibilang dhon? Enggak, tetap dibilang ilmu. Ya, tetap dibilang ilmu. Enggak kita bilang dhon yang seperti ini. Ya, tetap kita bilang ilmu. Kenapa? Karena dia dibangun atas dasar pengkajian secara komprehensif gitu ya. Nah, begitu. Wa kal ilmi bi anna majmu' zawayal musall bi anna majmu' zawayal muthallas jumlah dari ya. Dan seperti pengetahuan terhadap jumlah sepertiga ya. Sepertiga zawayal musallas sepertiga segitiga gitu ya. Segitiga itu sepertiga beda lagi ya. Iya, segitiga bahwa segitiga itu sama dengan 180 derajat ya. Ini kan ilmu nazar ini ya. Wa kal ilmi bi anna jumlah ya bi anna majmu'a zawayal musallas dari segitiga. Jadi jumlah dari segitiga itu sama dengan 180 derajat ya. Saya enggak ngerti ini caranya ya. Ya, bagi antum yang tahu lah yang ngerti matematika kan ya. Iya, itu kata dia sama dengan 180 derajat katanya. Wa kal ilmi bi anna majmu'a zawayal. Iya, jumlah segitiga. Iya, jadi seperti pengetahuan kita terhadap jumlah segitiga itu sama dengan 180 derajat. Ya coba kalikan sendirilah, saya nggak ngerti ini caranya. Iya, ini orang yang belajar pangkat mungkin ini dalam matematika. Saya nggak tahu. Ya beginilah ya, mereka ahli agama tapi tahu soal-soal kayak begini. Ya. Kita belajar umum sampai kuliah S1 ditanya kayak gini pun nggak ngerti kan ini. Maka belajar agama lantuk. Iya, cuma kan orang kan beranggapan kalau belajar agama itu nggak ngerti, nanti nggak tahu begini. Maksudnya tahu. Kita yang belajar sampai kuliah malah mungkin ini nggak ngerti gitu. Iya, kok bisa dia nemukan jumlahnya segini ya kan gitu. Ya menjelaskan kata dia Wa kal ilmi bi anna majmu'a zawaya al-musallas yusawi 80 wa 100 darajatan. Nah, ini termasuk ilmu muktasab. Gimana? Zawaya musam segitiga. Zawaya segi, musallas tiga. Jadi segitiga. Jadi pengetahuan jumlah segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini ilmu muktasab. Ya, walau kita bilang wa in kana ilman, walaupun kita bilang tetap ini adalah ilmu, memang ilmu. Ya, karena hasilnya memang pasti segitu kan gitu ya. Ya, makanya kan sampai dibilang kan matematika itu ilmu pasti kan ini. Ya, pasti, makanya dibilang ilmu. Walaupun hasilnya tetap apa? Walaupun dia itu diraih dari apa? Nazar dan istidlal. Oleh karena itulah makanya dibagilah ilmu itu kepada dua kelompok. Ada ilmu dharuri, ada ilmu nazari, ilmu muktasab. Kan gitu. Jadi ada ilmu dharuri, ada ilmu muktasab. Muktasab ini mungkin hitung-hitungan mungkin ya, gitu-gitulah kayak perhitungan gitu. Iya, diperkirakan ya, begitulah ya. Diraih gitu ya. Ya diperhitungkan lah. Baik. Fa innahu wa in kana ilman illa annahu mutawaqqifun. Illa annahu yatawaqqif. Iya, mutawaqqifun 'ala an-nadhri wad-dalili. Walaupun memang dia itu ilmu, walaupun dia tetap dikatakan ilmu kan gitu. Ya, tetap dikatakan ilmu. Tapi dia itu apa namanya? Terhenti gitu ya, ataupun mutawaqqaf. Nah, mutawaqqaf. Kan tadi di atas fa innahu yatawaqqafu 'ala an-nadhri wad-dalili. Ya, karena ilmu tersebut yatawaqqaf, berarti mutawaqqif. Fa innahu di atas, fa innahu yatawaqqafu 'ala an-nadhri wad-dalili. Ilmu tersebut yatawaqqaf 'ala an-nadhri wad-dalili. Berarti ini mutawaqqifun 'ala an-nadhri wad-dalili. Apa ya? Apa tadi saya artikan fa innahu yatawaqqafu 'ala an-nadhri wad-dalili di atas? Wa fa innahu yatawaqqafu 'ala an-nadhri wad-dalili. Ya, karena ilmu tersebut dibentuk. Iya, dibentuk dari hasil penelitian dan bukti gitu ya. Nah, jadi berarti di sini mutawaqqifun terbentuk dari nazar dan dalil gitu. Ya, terhenti, maksudnya ya tawaqquf terhenti di situ gitu loh. Iya, ya terhenti di situ ya, terhenti di nazar dan dalil. Wallahu a'lam bissawab. Ya, bisa aku bisa Oh, okay, kita lanjutkan boleh. An-nadhru, ya kita selesaikan ini ya, biar masuk ke pokok pembahasan ya. Ya, ini kan masih kemudian ini fasal baru ya, fasal baru. An-nadhru, an-nadhru. Ya, sebenarnya ini rentetan doang ya, walaupun ini fasal baru, tapi ini rentetan dari fasal-fasal sebelumnya, permasalahan-permasalahan sebelumnya. Seperti anwa'ul ilm itu kan merupakan fasal dari anwa'ul idrak. Nah, ini an-nadhar, karena tadi ada kalimat-kalimat nazar, maka di sini terangkan lafi itu an-nadhar. Wa amman nadharu fahuwa al-fikru fi halil manzuri fihi liyuaddi ila al-matlubi. Dan adapun nazar itu adalah pemikiran dalam keadaan-keadaan, pemikiran untuk keadaan-keadaan yang dilihat gitu ya, yang dilihat padanya agar tertunaikan, agar terwujud apa yang dituntut. Nah, ini nazar namanya. Jadi buah pikiran. Fahwal fikru, pemikiran, pemikiran yang pemikiran terhadap keadaan-keadaan manzur, keadaan-keadaan yang dilihat ya, yang di ya misalkan matematika ya, ini sebagai manzurnya kan gitu. Jadi pikiran terhadap al-mandur ya, fi halil mandur fihi liyuaddiya ilal matrub, agar menghasilkan apa yang di apa ya, agar menghasilkan apa yang di apa yang dituntut, apa yang diinginkan ya, liyuaddiya ilal matrubi, agar menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, itu an-nazar. Kemudian di atas tadi ada istilah-istilah istidlal. Apa itu istidlal ya, maka di sini terangkan oleh Syekh ya, ini fasal baru lagi sebenarnya. Wa amal istidlal fahuwa talabud dalil liyuaddiya ilal matlubi. Adapun istidlal itu mencari dalil ya, mencari dalil untuk menghasilkan apa yang diinginkan juga. Sama kalau nazar tadi itu pemikiran, buah pikiran dari apa yang dilihat kan gitu. untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, adapun kalau istidlal itu mencari dalil, mencari bukti, ya, istidlal itu mencari bukti untuk menghasilkan apa yang diinginkan pula. Famu'addin nazar was istidlal wahid. Nah, ini pelakunya satu orang ini. Sama gitu. Saya sama ya. Famu'addin nazar was istidlal, orang yang menghasilkan nazar dan istidlal itu sama. Di famu'addin nazari wastidlali wahid. Ad-dalil. Ya, kemudian sekarang ad-dalil. Ya, karena tadi di atas ada ungkapan fahuwa talabud dalil. Fahuwa talabud dalil. Nah, jadi istidlal itu adalah mencari dalil, kan ya? Istidlal adalah mencari dalil. Nah, dalil itu sendiri apa? Al-mursyid. Ya, dalil al-mursyid ilal matrubi. Suatu hal yang memberi petunjuk kepada yang diinginkan. Dalil itu adalah suatu hal yang memberi petunjuk kepada yang diinginkan. Al-mursyid ilal matrubi. Ya, yang memberi petunjuk kepada yang diinginkan. Jadi ad-dalil al-mursyid gitulah ya. Ilal matrubi. Li'annahu alamatun alaihi. Ya, karena itu tandanya. Jadi mursyid itu ya, si petunjuk tadi, ya si bukti tadi. Ya, kalau kita bahasa Indonesia kan al-mursyid itu bukti ya, bukti yang diinginkan gitu ya. Bukti yang bisa menyampaikan kepada yang diinginkan. Li'annahu alamatan li'annahu alamatun alaihi. Ya, karena itu tandanya. Ya. Alamatnya. Alamat ya, seperti alamat untuk kita bisa sampai ke tempat gitu loh. Ya, karena itu alamatnya. Adamun istidlal adalah sesuatu hal yang gimana? Adamun. Adapun istidlal. Iya, istidlal. Wow, balik ke atas Bang Budi. Udah sampai bawah. Adalah satu hal. Istidlal itu adalah mencari dalil. Ya, istidlal. Istidlal mencari dalil. Iya, mencari dalil. Jadi ketika kita bilang istidlal itu maksudnya mencari dalil. Oh, dia beristidlal, cara dia beristidlal begini, cara dia mencari dalil begini. Nah, itu istidlal. Gunanya apa? Li yu'addiya ilal matrubi. Ya, untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Ya, jadi mencari dalil untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, penghasil nazar dan istidlal itu satu. Sudah? Lalu apa itu dalil? Kan tadi kita bilang istidlal itu adalah mencari dalil. Apa itu dalil? Dalil al-mursyid. Dalil itu adalah al-mursyid ilal matrubi. Petunjuk kepada yang diinginkan. Kenapa kita bilang dia petunjuk? Karena dia alamat. Ya, semacam denah lah gitu ya. Jadi dalil itu adalah denah. Kenapa denah itu kita bilang dalil? Karena dengannya kita bisa sampai ke tempat gitu loh. Paham ya? Karena dia alamat. Karena dalil itu adalah ataupun mursyid itu adalah alamat. Ya, kenapa kita bilang dalil itu adalah mursyid ilal matlub? Karena dia alamat gitu loh. Mafhum sampai sini? Dari mana kau tahu ke rumah Abdul Wahid itu lewat dari sini? Dari denah. Karena denah lah yang menjadikan alamat dia untuk bisa nyampe ke rumah gitu loh. Nah, demikian. Itu namanya dalil ya. Jadi apapun yang semisal seperti ini kita sebut dengan dalil. Oh, kalau bahasanya apa itu? Jadi kalau kita ada menunjukkan ke mau alamat sini, ya denah. Oh, map. Map. Iya, benar itu bisa dibilang dalil. Oh, ini dalilku kan ini ya? Iya. Ini dalilku. Ini dalil. Benar. Ya, karena dalil itu adalah al-mursyid ilal matlub. Petunjuk kepada yang diinginkan gitu loh. Li'annahu alamat, karena dia alamat. Karena dia alamat untuknya. Nah, selesai sampai sini. Kemudian kita masuk ke pasal yang baru, al-jahlu. Loh, apa hubungannya? Ya, ada hubungannya. Wa yuqabilul ilm al-jahla. Lawan antonim ilm adalah al-jahlu. Nah, oleh karena itu terbahaslah di sini. Ya, faslun, pasal baru, al-jahlu. Kenapa? Wa yuqabilul ilm al-jahl. Ya, karena enggak akan sempurna ya, pemahaman kita terhadap ilm kalau kita tidak paham jahl. Nah, ketika kita paham kedua-duanya, maka sempurnalah pemahaman kita terhadap ilm. Kenapa? Karena ilm punya antonim. Apa itu antonimnya al-jahl? Saat kita paham jahl, maka semakin sempurnalah pemahaman kita terhadap ilm. Ya, wa yuqabilul ilm al-jahlu. Al-jahla, afwan. Wa yuqabilul ilmu al-jahla. Ya, lebih tepatnya gimana nih? Wa yuqabilul ilmu al-jahla ya, atau wa yuqabilul ilma al-jahlu? Dari ilmu ya kebodohan. Enggak barusan kan. Kalau secara bahasa Arabnya ini. yuqabilu, qabala yuqabilu. Iya benar, al-jahla ya, wa yuqabilu ilmu al-jahla. Ya, antonim daripada ilmu adalah al-jahl. Kalau kita bahasa Indonesia kan jahl ini biasanya bodoh ya. Ilm itu tahu ya, atau pintar gitu. Baik. Fal ilmu ya, sepertinya sudah kita kenal ketahui sebelumnya sebenarnya. Ma'rifatul ma'lumi 'ala ma huwa bihi fil waqi'. Ini mirip sama kayak Syekh Utsaimin ya. Kama ma'rifati anna an-nar muhriqah wa anna al-wahid nisful itsnain wa anna al-'alam hadits. Ya, ini tergantung kalau ini ya. Ya ini sebenarnya udah kalau masuk. Saya bilang ini enggak masuk ilmu tapi masuk ilmu lah ya. Cuma ilmu muktasab tadi kan ya. Berarti enggak apa-apa lah. Karena kan masuk ilmu muktasab ya. Ya masih ilmu muktasab kan. Baik. Yang terakhir ini aja ya, yaitu yang wa annal alam hadis kan gini ya. Wa annal alam hadis. Jadi fal ilmu ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lumi 'ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui hal yang perkara yang ma'lum, ya ma'lum sudah jadi bahasa Indonesia juga, jadi saya pakai bahasa Indonesia, pakai ungkapan yang serupa ya. Ma'rifatul ma'lum, mengetahui perkara yang ma'lum sesuai realitanya. 'Ala ma huwa 'alaihi, 'ala ma huwa bihi fil waqi'. Ya sesuai realitanya. Sesuai munculnya dari mana? Dari 'ala ma huwa bihi. Realita munculnya dari mana? Dari waqi'. Loh kok bahasa sesuai panjang kali kan ya? Ini antum nanti panjang sekali ngebahasnya. Jadi ala berdasarkan sesuatu ya, sesuatu kemudian sesuatu ini karena sesuatu ini adalah isim mausul maka butuh jumlah silah. Nah jumlah silahnya di sini adalah huwa bihi. Nah huwanya itu siapa? Huwanya itu kembali kepada si isim mausul itu sendiri. Nah oleh karena itu sebenarnya ya itu tadi makanya saya bilang apa namanya itu ya, sesuai gitu loh. Ya. Jadi orang makanya panjangnya ini karena simanya itu si huwa, huwanya itu si ma gitu. Bihinya kembali ke huwa itu kembali lagi gitu. Ma huwa bihi, ha kembali ke huwa, huwa kembali ke ma. Saya minta izin Ustaz. Ah ya, teman Bang. Iya, Pak. Nah, ini dia. Ya, itulah ilm. Ma'rifatul ma'lum 'ala ma huwa bihi fil waqi'. Jadi berdasarkan sesuatu ya, yang sesuatu itu dengannya filwati. Jadi begitu ya. Nah nanti kita bahas secara tersendiri soal kalimat-kalimat seperti ini ya kalau antum mau ngebahasnya. Intinya mengetahui yang maklum, ya mengetahui yang maklum sesuai realitanya. Seperti mengetahui bahwa nar itu ngebakar, ya, bahwa api itu membakar. Wa annal wahid separuh. Separuh dua, ya kan benar ya. Satu itu kan separuhnya dua kan ini ya. Tambah satu dua. Iya kan separuhnya dua ya. Jadi satu itu separuhnya dua, ya kan. Karena kalau misalkan dua tadi kita buang satu kan tinggal satu kan gitu ya. Nah jadi artinya satu itu separuhnya dua. Ini ilm. Wa annal alam hadis. Tapi kalau yang wa annal wahid nisful isnain ini ilmu daruri. Tapi kalau wa annal alam hadis ini ilmu muktasab. Walau sama-sama dibilang ilmu. Intinya memang apa? Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Hadisnya apa? Hadis bergerak. Ya, wa annal alam hadis. Berarti abang tadi salah baca itu alim bukan. Oh ya. Oh. Wa annal alam hadis ya, dan alam itu bergerak. Ya, tapi kalau yang ini muktasab. Ini apa namanya ya? Nazar wa istidlal. Iya, nazar wa istidlal kan ini ya. Ya bin nadri wa istidlalin. Nah begitu. Ya tapi dari kalangan salafi yang apa ya, yang lucunya di sini juga anehnya adalah dari kalangan salafi yang mengagungkan pernyataan barat bumi bulat, namun mereka tidak setuju tentang alam hadis kan gitu. Ya, jadi bingung juga ya kan. Ya kalau ngikut-ngikut aja sekalian semuanya. Jadi enggak sinkron juga. Jadi mereka enggak sepakat ya. Mereka enggak setuju bahwa alam ini bergerak. Ya, sementara mereka ngambil ilmu tentang alam bulat itu dari orang barat kan gitu. Wal jahlu. Sekarang kita bahas al jahlunya. Jadi ilmu tadi adalah ma'rifatul ma'lum 'ala ma huwa bihil waqi' wal jahlu idraku syai' 'ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Jadi kalau ma'lum itu ya ilmu itu ma'rifatul ma'lum, sementara kalau jahil itu ma'rifatul syai' ala khilaf. Jadi bukan ma'rifatul ma'lum. Ya kan? Jadi ma'rifatul syai' ataupun idrakus syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. mengetahui sesuatu menyelisihi realita. Mengetahui sesuatu menyelisihi realita. Nah, ini namanya al-jahl. Dan biasanya diembel-embeli dengan jahil murakkab. Tapi intinya jahil itu adalah idraku syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Nanti dijelaskan juga oleh Syekh. Ka idraki ba'dil falasafah. Ya, anna al-'alam qadim. Oh, kata hadis di sini maksudnya bukan kayaknya bukan bergerak lah. Jadi, ya maksudnya baru. Ya, anna al-'alam hadis bahwa alam itu baru, sementara orang falsafah bilang annal alam qadim. Ya, coba kita lihat dulu ya. Baru. Coba bentar ya, kita lihat ya. Kita pastiin dulu. Qadim kan alam. Jadi baru terjadi. Iya, maksudnya hadis itu ya ciptaan gitu ya. Sementara kalau annal alam qadim, ya ini orang falsafah kan bilang ya alam itu qadim, sudah lama terjadi. Artinya tercipta dengan sendirinya gitu loh. Ya dengan kata lain alam ini ya ada dengan sendirinya dan sudah ada dari dahulu kala. Sementara kalau wa annal alam hadis, ya bukan bergerak ya afwan ya. Ya jadi bukan bergerak, syukur saja belum ini. Ya wa annal alam hadis ya artinya ya hadis itu di sini diartikan peristiwa. Ya, jadi alam itu adalah peristiwa ya. Jadi artinya peristiwa yang baru gitu loh. Ya, peristiwa alam itu adalah peristiwa sementara qadim itu bukan sebuah peristiwa. Jadi sudah ada dari dahulu kala. Maksudnya alam ini mendatang. Iya, alam ini mendatang. Ya, kejadian ataupun peristiwa. Sementara qadim itu ya qadim. Iya. Qadim itu kuno ya ataupun ya sudah lama gitu ya. Nah, yang dahulu. Hah? Bukan. Orang falsafah bilang ya orang falsafah bilang bahwa alam ini qadim. Nah, menurut Syekh di sini ya ini bodoh ini kebodohan gitu. Di mana apa? Ini dia bercerita tidak sesuai dengan realitanya. Ya idraku syai' ala khilafi ma huwa alaihi. Mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan realitanya. Ya seperti pengetahuan sebahagian orang falsafah beranggapan bahwa alam ini qadim, sudah ada dari dahulu kala. Yang benar adalah alam ini hadis, ya, baru. Ya afwan ya. Kama yanqasimul jahlu ila basitin wa murakkabin. Ya Allah, sebagaimana mereka membagi jahal ini kepada dua bahagian, ada jahal basit, ada jahal murakkab. Fal jahlul basit ay yajhula wa ya'lamu annahu jahil. Ini jahlul basit. Dia bodoh dan dia tahu dia bodoh. Dia sadar dia bodoh. Waqil innahu adamul ilm bisyai. Dan ada juga yang mendefinisikan jahil basit itu adalah enggak punya ilmu terhadap sesuatu. Ya. Ataupun adamul idrak bisyai. Enggak ada pengetahuan terhadap sesuatu. Nah, ini namanya jahil basit. Dan dia sadar akan hal tersebut. Adapun jahil murakkab ay yajhula wa yajhulu annahu jahil. Ya, ini kelewat makanya bilang murakkab kesusun kan ya. Dia bodoh tapi dia enggak tahu dia bodoh gitu loh. Kan gitu ya. Kalau yang di atas tadi dia bodoh tapi dia sadar dia bodoh. Sementara yang di bawah dia bodoh tapi dia enggak sadar dia bodoh gitu loh. Ya ayya jahula wa yajhulu annahu jahil. Mengetahui sesuatu yang berlawanan dengan realitanya itu apa? Itu jahal. Bodoh. Iya, itu namanya jahal. Nah, kemudian jahal ini terbagi kepada dua bahagian. Pertama kan kita definisikan jahal itu idrakus syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Ya baik yang basit maupun yang murakkab itu ya artinya dia enggak mengetahui sesuatu. Dia mengetahui sesuatu menyelisihi realitanya kan gitu kan. Nah, maka jahal ini pun terbagi lagi kepada dua. Ada jahal basit, ada jahal murakkab. Jahal basit dia itu bodoh tapi dia sadar dia bodoh. Dengan kata lain innahu adamul ilm bisyai'. Dia itu tidak punya ilmu sama sekali. Ya, tidak punya pengetahuan sama sekali. Wal jahlul murakkab ay yajhula wa yajhulu annahu jahil. Sementara jahil murakkab itu dia bodoh tapi dia enggak sadar dia bodoh. Dengan kata lain waqil huwa idrakus syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Jadi definisi jahil yang kita bacakan tadi adalah definisi jahil murakkab. Demikian. Ya, jadi sama ya, sebenarnya sama aja hasilnya dengan yang diurai oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Al-Usul min Ibnu Al-Usul. Ya kalau enggak salah di syarahnya atau di matannya pun juga ada ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.